dia tidak ada apa-apa yang dimakan, hanya piring yang digorek, digosok-gosok dengan apa, digesek-gesek dengan sendoknya itu. Begitu selesai makan, maka lampu dihidupkan. Begitu lampu dihidupkan, maka tamunya kaget. Loh, kok piringmu bersih sekali? Kamu makan apa tadi? Apa kata tuan rumah untuk mengalihkan pembicaraan itu? Beginilah cara Rasulullah makan. Rasulullah kalau makan tidak bisa membedakan mana piring yang sudah dipakai dan piring yang belum dipakai. Karena dihabiskan sampai rata. Ada apanya dengan seorang ini sampai didahulukan masuk surga padahal orangnya masih hidup di dunia. Kenapa? Karena dia bersifat ithar. Ithar itu adalah mendahulukan orang lain walau kana khososoh, walaupun dia dalam keadaan dia sendiri memerlukan. Lantanalul biro, tidak sampai kamu menjadi kebaktian yang sempurna, sampai kamu memberikan sesuatu yang memang kamu sendiri masih mencintai. Kalau pakaian bekas kita berikan itu wajar, tapi kalau kita pakaian yang kita masih menyenangi tapi diberikan pada orang lain, itulah hal yang sempurna. Puasa mendidik kita supaya kita menjadi ajwadan nas, yaitu orang yang suka berderma. Mudah-mudahan kedermawanan itu bisa kita bentuk selama bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.